yang datang padaku, yang mengusik tidur malamku. Tinggi lagi, lagi tinggi, batuku terkejar badai kehidupan yang datang menjelang, yang mengejar hidupku malam. Tinggi lagi, tinggalkan duka tu, menyiksa diri sendiri. Tinggi lagi, lagi tinggi, lamunan melayang pada mimpi-mimpi yang datang padaku, yang mesti tidur malamku. Tinggi lagi, tinggi, lupa ingat lagi. Tinggi makin tinggi, tinggalkan duka. Thank you.